Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma alimna ma yanfa'una anfa'na bima'alamtana wazidna ilma ikhwati arsyadani tashadakumullah. Pada malam hari ini kita melanjutkan lagi kajian kita pada kitab pada matan safinatun najah fima yajibu alal abdi limaulah. Namun pada kali ini kita sudah masuk kepada bab shaum, yang mana bab shaum ini adalah tambahan yang dibawakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani sebagai kelengkapan dari Safinatun Najah. Faslun syurutu sihhatihi arba'atu asya. Pasal syarat sahnya puasa itu ada 4 perkara. Yang pertama adalah apa? Islamun. Syarat sah yang pertama adalah Islam. Maka tidak sah tidak sah puasanya atau ibadahnya orang kafir, apapun itu jenis kafirnya, baik dia kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man, atau kafir harbi sekalipun, tidak sah puasanya, karena orang kafir bukan min ashabin niat, bukan orang yang sah niatnya, dan kita sedikit merojaah bahwa diantara pengecualian dari bab ini adalah apa? Adalah seorang perempuan kitabiah yang dia menjadi istri dari seorang muslim, ahlul kitab yang menjadi istri dari seorang muslim, sah niatnya dalam hal apa? Dalam hal janabat, karena apa? Agar dia halal, halal bagi suaminya. Kemudian sedikit kita tambahkan bahwa bukankah di dalam mazhab bahwa orang-orang kafir itu mukhatabun bi furu' syariah? Orang-orang kafir itu menjadi objek dari khitab-khitab syar'i, menjadi objek dari perintah-perintah agama. Dalam usul seperti itu, di antara dalil yang dibawakan adalah apa? Ketika dalam surah Al-Mudathir, ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Apa menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka saqar? Lam nakum minal musallin. Kita tidak termasuk orang yang melakukan salat. Ini dalil bahwa orang kafir itu mukhatab, mereka menjadi objek dari apa? Furu' syariah. Ini kondisi di akhirat nanti. Itu menjadi mereka meninggalkan furu' syariat itu menjadi sebab azab bagi mereka. Adapun di dunia mereka mukhatab, namun apa? Karena ada mani pada mereka, karena ada penghalang pada mereka yang membuat mereka tidak boleh mengerjakan ibadah tersebut. Ada ibadah mereka apa? Penghalangnya apa? Yaitu apa? Kekafiran mereka. Kemudian yang kedua, wa'aklun, jadi orang yang berakal, fala yasihu minal majnun, maka puasa itu tidak sah dilakukan oleh orang yang gila. Kemudian yang berikutnya, wanaqa'un annahwi haydin, suci dari haid dan yang semisalnya. Hal yang semisalnya di sini apa? Adalah nifas, al-haid. Sedikit kita mengulangi, alah damu jibillatin takhruju min aqsa rahimil mar'ah, yaitu dam jibillah, darah yang keluar secara tabiat wanita, takhruju min aqsa rahimil mar'ah, yang mana darah tersebut keluar dari bagian terjauh dari apa? Rahim perempuan, itu haid. Adapun yang berikutnya adalah an-nifas, an-nifas itu adalah apa? Adalah ad-damul khariju ba'da faraghir rahim, darah yang keluar setelah kosongnya rahim. Maka syarat sahnya puasa itu adalah apa? Adalah bersih atau suci dari haid dan nifas. Bahkan disebutkan bahwa para ulama menyebutkan bahwa apabila seorang perempuan haid atau perempuan nifas dia memaksa untuk berpuasa, dia berpuasa, maka dia dianggap apa? Berdosa. Karena apa? Karena mereka melakukan ibadah yang jelas-jelas enggak diterima. Nah, ini bermain-main dengan syariat. Ya. Ya, mereka melakukan ibadah yang jelas-jelas, ya, enggak sah bagi mereka. Ya. Nah, dalam hal ini juga termasuk nanti, ya, hal perlu diberikan catatan, misalnya seorang perempuan, ya, seorang perempuan itu dia haid. Kemudian ya, dia mau berwudu. Misalnya seorang perempuan ini dia kebiasaan dia wudu sebelum tidur misalnya. Dia berwudu. Ya, maka dia juga tidak boleh. Karena wudu adalah ibadah. Ya. Wudu ibadah dan tidak sah dari perempuan yang haid. Ya, seperti itu. Begitu juga dalam hal ini apa? Puasa. Kemudian yang berikutnya wa ilmun bi kaunil waqti qabilan lisaum. Ya. Kemudian yang berikutnya mengetahui bahwa waktu yang dia berpuasa tersebut itu qabilan lisaum, ya. Diterima atau sah untuk berpuasa di waktu tersebut. Ya. Maka dalam hal ini dia harus mengetahui kapan-kapan waktu yang ghairu qabil, waktu-waktu yang tidak sah seseorang itu berpuasa, yaitu apa? Nah, itu pertama dalam mazhab itu idain, ya. Maka enggak boleh kemudian haram hukumnya ketika seorang ya tidak sah puasanya ketika seseorang berpuasa ya pada hari Id, ya. Tidak sah dan dia mendapat dosa. Ya, berpuasa di hari Id, pada hari Id. Ya, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha. Kemudian pada hari-hari tasyrik mutlak, ya, karena dia adalah yaumu aklin wa syurbin, ya. Hari makan-makan, ya, dan dilarang untuk berpuasa pada hari tersebut. Maknanya sama, ketika seorang berpuasa pada hari tersebut maka tidak sah, ya, dan dia berdosa. Ya. Kemudian apa? Yaumu syakki bila sabab, yaitu hari syak, hari ragu tanpa adanya sebab. Ya. Maksudnya hari ragu itu apa? Ya, hari tanggal 30 Sya'ban, ya. Tanggal 30 Sya'ban itu adalah hari ragu, ya. Kapan kondisinya seperti itu? Idza tahaddatsan nasu bi ru'yatil hilal lailatahu. Ketika orang-orang sudah, ya. Sudah hilal, ya. Orang sudah menjadi pembicaraan orang ramai. Wah. Hilal kan ada tampak kayaknya, ya. Walam yashhad biha ahadun, namun kemudian tidak ada yang datang kepada qadhi yang kemudian dia bersaksi, ya, di hadapan qadhi bahwa apa? Bahwa dia tidak melihat hilal. Nah, ini hari ini, ya, hari tersebut itu adalah namanya musyak. Enggak boleh kemudian seseorang berpuasa pada hari tersebut. Ya. Atau sama, orang ya cuman yang melihat siapa? Yang melihat ya orang yang enggak diterima apa namanya tidak terima syahadatnya di depan qadhi, ya, seperti siapa? Seperti misalnya seorang perempuan dia mengaku melihat hilal, ya, tapi kemudian perempuan ya kesaksiannya tidak diterima, dia bukan adlu syahadah tapi adlu riwayah kemarin, atau seorang budak, ya, atau misalnya seorang fasik, ya, seperti itu, ya, maka ini adalah yang musyak. Ya, cuma kemudian disebutkan bila sebab hari syak tanpa adanya sebab, ya, tanpa adanya sebab itu maksudnya apa? Misalnya, ya, orang dia terbiasa puasa Senin Kemis, ya, maka nggak apa-apa ketika misalnya tanggal 30 Syakban tadi bertepatan dengan kebiasaan dia, bertepatan dengan hari Kamis misalnya, ya. Atau kemudian orang punya nazar, ya, orang punya nazar, ya, cuma nanti dibedakan apakah boleh seorang mengatakan saya nazar berpuasa ya musyak, apakah nazarnya tersebut itu jatuh nazar atau tidak, ya, ya, yang jelas nazarnya yang jatuh misalnya seperti ini, saya kalau misalnya istri saya sembuh misalnya, saya akan berpuasa. Ternyata istrinya sembuh tanggal tanggal 29, ya, saya akan berpuasa besok harinya misalnya, ya, maka tanggal 30 itu nggak masalah, ya, bukan termasuk apa puasa yang terlarang, ya, maka tadi puasa yang terlarang tanggal 30 Syaban itu apabila tanpa sebab. Ya, kalau ada sebab seperti sudah menjadi kebiasaan dia atau dia nazar atau misalnya dia qadha, seorang perempuan haid, ya, terus kemudian taruhlah nifas, ya, terus dia melahirkan nifas, kemudian dia menyusui, enggak kuat dia qadha misalnya, tahu-tahu ya tanggal 30 jadi wah dia masih sisa satu hari belum qadha. Apa-apa dia qadha karena ada sebab. Atau misalnya orang dia punya kafarah. Ya. Maka apa? Maka ini sah. Jadi harus dibedakan. Jadi yaumul syak, kalau yaumul id itu mutlak, hari tasyrik mutlak, hari ragu, hari tanggal 30 Syaban itu tanpa, jika seorang berpuasa tanpa sebab, itu enggak sah. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya apa? Ya. Hari nisful akhir min Syaban. Hari setengah akhir dari hari Syaban, idza lam yasilhu bima qablahu wa lam yakun li sabab, ya, sama 15 hari, setengah hari akhir, setengah akhir dari bulan Syaban, ya, itu dengan catatan apa, idza lam yasilhu bima qablahu, jika dia enggak menyambungnya dengan hari sebelumnya. Ini misalnya ada orang dia puasa tanggal 15. Saya puasa ya mulbit. Boleh enggak dia nak puasa 16? Silakan karena dia tadi yasilhu. Ya. Maka itu sah. Ya. Jadi itu maksudnya walam yasilhu, dia enggak nyambung. Tapi kalau misalnya tanggal 15, 16, dia puasa 17, dia puasa. Terus dia tanggal 18-nya dia enggak puasa. Nah, maka dia enggak boleh lagi tuh tanggal 19, 20 dia enggak boleh lagi menyambungnya. Ya. Dengan catatan tadi apa? Ya. Tadi lam yasilhu, kemudian lam yakun li sabab. Nah, sababnya kembali ke yang hampir sama dengan yang musyak itu tadi. Jadi ini ikhtiar syadina sadakumullah rahimanallahu yakum, empat kondisi di mana apa seorang sah melakukan puasa, yaitu dia Islam, berakal, kemudian apa? Suci dari haid dan yang sejenisnya. Kemudian apa? Ilmun bikaunil waqt. Dia tahu bahwa puasa yang dia lakukan itu apa? Itu di hari yang harinya sah melakukan puasa. Bukan di hari yang diharamkan berpuasa. Kemudian khatir syirin syadukumullah. Ya, kita lanjutkan sedikit. Ya, karena masailnya tidak terlalu. Ya mirip-mirip dengan yang tadi, cuma ada sedikit tambahan, yaitu syurutu wujubihi khamsatun. Kalau tadi syarat sah, ya, sekarang syarat wajib. Maknanya orang yang terkumpul padanya syarat-syarat ini maka wajib baginya puasa. Yang pertama islamun, ya, itu sudah kita sebut tadi. Ya, enggak usah kemudian kita bahas lagi. Kemudian wa taklifun. Taklif di sini maknanya apa? Ayyakuna aqilan balighan. Jadi ketika ada taklif maknanya dia akil, dia berakal dan baligh. Ya, baligh. Ya. Maka dia wajib. Taful mumayyiz sah enggak? Sah. Ya, tapi apa? Ya, tapi dia enggak wajib. Nah. Wa itaqatun maksudnya itaqah di sini adalah apa? Dia memiliki kemampuan, ya, untuk berpuasa. Itaqah mampu di sini baik secara hissan, ya, mampu secara his, secara fisik, maknanya dia misalnya bukan orang yang enggak mampu, seperti dia orang yang sudah sepuh, orang yang sudah tua, ya, enggak kuat lagi untuk berpuasa. Ini harus kita bedakan, ya, antara orang yang pikun dengan orang yang lemah. Ya, kadang ya, orang pikun ketika akalnya sudah enggak berfungsi, sudah dia bukan akil, maka di syarat yang pertama tadi dia sudah kena, ya, maknanya dia enggak wajib baginya puasa, ya, kenapa? Karena dia sudah enggak mukallaf. Ini harus dibedakan. Adapun misalnya orang yang sudah sepuh, sudah tua, namun kemudian apa, ingatannya masih kuat, dia tahu cuman dah lemah, maka dia enggak wajib baginya puasa. Ya. Atau dia apa? Dia orang yang punya maradin la yurja buruhu, dia punya penyakit yang ya penyakit kronis, ya penyakit yang misalnya mengharuskan dia harus saya pernah kemarin ketemu orang penyakit ya, dia harus makan sekali sekian jam gitu. Dia kena penyakit autoimun atau apa gitu, saya lupa. Ya, dia harus makan itu pada dia makan pada waktu tertentu ya, sekian jam, dan itu enggak boleh lewat. Kalau boleh lewat itu, kalau lewat misalnya kalau luput ya, itu nanti mesti tubuhnya drop dan lain sebagainya kemana-mana. Nah, orang kondisi seperti ini, maka ini dia apa? Maradun la yurjaburuhu. Maka dia dalam hal ini dia la yutiq shaum, dia enggak mampu untuk berpuasa. Ya. Terkait dengan syarat ini juga, terkait dengan syarat ini sedikit saya ini kan tentang siapa? Ashabul a'mal asyaqah. Ya, orang yang punya pekerjaan berat. Ya, seperti misalnya tukang yang membuat dia harus bekerja, apalagi sekarang lagi banyak proyek misalnya, membuat dia bekerja di hari apa namanya? Hari di bulan puasa. Lantas bagaimana ashabul a'mal asyaqah? Apakah kemudian pertama ya, untuk ashabul a'mal asyaqah jadi diwajibkan imsak. Ya, ini hari ini. Ya, hari apa namanya? Hari puasa ya. Paginya dia kan masih kuat. Dia masih kuat paginya, maka dia tetap imsak. Ya, terus dia bekerja tuh, bekerja tahu jam 12 udah haus banget atau lapar sekali. Nah, baru kemudian ketika itu dia mendapat keringanan untuk apa? Boleh iftar. Ya, bukan kemudian dia sejak awal, wah ini saya kan pekerja berat ya, udah enggak puasa, enggak. Karena dia uzurnya di pagi hari dia belum ada. Ya kan? Di pagi hari dia masih itokoh, dia masih mampu. Ya, orang dia belum ngapa-ngapain, dia belum kerja. Kan gitu. Lah ini maksud saya ini poin penting. Agar kemudian poin ini tidak, kadang kan ada orang yang kemudian tersahul dengan wah saya kan ini pekerja berat, kemudian apa, kemudian dia pagi harinya udah nggak puasa. Sebab dia boleh, kebolehan dia untuk tidak berpuasa itu kan belum ada di pagi hari ya. Itu ashabul amal asyaqah. Nah, ini penting sedikit kita berikan catatan di sini. Kemudian ikhtiar syar'i sadakumullah rahimallahu yakum, itu tadi itaqah hissan. Ya, memang secara fisik dia udah enggak mampu. Kemudian istaqah syar'an, orang yang secara fisik dia apa, secara syar'i, secara fisik dia mampu misalnya, tapi secara syar'i dia enggak boleh. Ya. Jadi itaqah syar'an dia dibolehkan secara fisik maupun secara syar'i. Lah orang yang enggak boleh kan ada haid, perempuan haid dan nifas. Ya, itu dia fisik bisa, tapi secara syar'i, syariat yang melarangnya untuk berpuasa, itu maksudnya. Ya. Kemudian kondisi yang keempat atau syarat yang keempat, as-sihhah, seorang sehat. Ya. Di sini dikatakan fala yajibu 'alal maridhi maradan yubihu at-tayammum. Ah, ini kembali marad yang memperbolehkan seseorang bertayamum. Jadi batasannya apa? Sakit seperti apa yang menyebabkan seseorang boleh untuk tidak berpuasa? Ya, jawabannya apa? Sakit yang memperbolehkan seseorang untuk bertayamum. Nah, berarti kita flashback dulu ke bab tayamum. Ya, sakit yang apa? Pertama, ya, ya khafu ala nafsih. Ya, yang apabila dia khawatir terhadap apa? Keselamatan dirinya, ya, atau ala udwin, dia khawatir keselamatan anggota, salah satu anggota tubuhnya, ya, au, ya, atau dia khawatir dia punya penyakit, kalau dia puasa itu sembuhnya menjadi semakin lama, ya, sembuhnya menjadi semakin lama, ya. Atau ya dia apa namanya kehilangan manfaat dari salah satu anggota tubuhnya, Ya. Nah, kondisi-kondisi inilah yang kemudian apa? Seorang yang sakit itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Ya, seperti itu. Kemudian, ya, kondisi yang kelima adalah al-iqamah, orang yang muqim. Maknanya orang yang musafir safaran tawilan mubahan. Jadi ingat, safar yang apa namanya, yang diperbolehkan seseorang untuk tidak berpuasa itu safar tawil. Tawil di sini adalah apa? Kurang lebih tadi 85 km ya, marhalatan. Ya, marhalatan itu maksudnya apa? Ya, 2 hari perjalanan. Nah, dulu orang dulu yang menempuh perjalanan 2 hari itu kurang lebih 80 ya, 85-an kilo kurang lebih. Ya. Ya. Ini yang banyak dipakai. Karena nanti ada juga pendapat lainnya mengatakan 144 kilo. Ya. Nah, itu perbedaan nanti dalam menghitung mil itu. Ntar mil itu berapa langkah dan lain sebagainya. Itu ada apa? Konversinya yang nanti berbeda. Tapi ala kulli hal ikhtiar syariatullah tadi safarnya safar tawil. Safar yang jauh, yang jauh. Ya. Kemudian ya, yang berikutnya apa? Mubahan, safarnya safar mubah. Ya, safar yang mubah. Ya. Safar wajib, ya, apalagi safar mustahab, apalagi safar wajib seperti apa? Seperti misalnya orang apa namanya, dia ditunjuk ya, ditunjuk oleh khalifah untuk berjihad, maka wajib baginya berjihad kan, gitu kan, pada dia, maka apa, ke suatu tempat, maka wajib safarnya, maka ketika dia melakukan safar tersebut itu safar wajib. Atau dia misalnya jatuh tempo, dia wajib membayar hutang misalnya tuh. Atau safar sunnah ya, safar sunnah seperti umroh dan lain sebagainya ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya apa, safar mubah. Maka nggak boleh safar orang yang nanti dibedakan dalam mazhab itu asin bisafarihi, seperti misalnya ya, orang yang atau budak yang kabur dari tuannya itu asin bisafarihi ya. Atau misalnya orang yang dia punya safarnya itu untuk misalnya berjudi misalnya, atau dia bertujuan safar pergi ke suatu tempat untuk membunuh misalnya ya, maka orang-orang seperti la yatarakhas, berbeda dengan orang yang safarnya mubah tapi dia alsin fi safarihi, dia bermaksiat di safarnya ya. Jadi dia nih misalnya dia dari niatnya dia mau safar mubah atau safar mustahab malahan, kemudian di tengah jalan misalnya apalah dia melakukan kemaksiatan. Nah, ini ya tarakhas. Karena apa? Kembali kepada tadi tujuan safarnya. Jadi itu makna apa? Makna iqamah. Jadi makna musafir. Kemudian ikhtiar syar'i syadakumullah rahimanallahu yakum ya, bahwa musafir di sini meskipun seorang musafir itu dia boleh untuk tidak berpuasa, namun afdalnya dia baginya berpuasa. Pertama ya, agar kemudian dia tidak memiliki tanggungan ya, tanggungan qadha. Kemudian yang kedua apa, tentunya lebih afdal untuk berpuasa di bulan Ramadan ya, daripada apa, daripada berpuasa qadha ya, karena kemuliaan bulan Ramadan itu tersebut ya, kemuliaan bulan Ramadan itu tersendiri ya. Kemudian ikhtiar syariah sallallahu ya, hal yang perlu kita berikan catatan juga di sini sedikit ya, misalnya ini saya mau safar nanti misalnya ini pagi, safar jam 9 pagi oke okay. Apakah boleh kemudian di hari itu saya untuk ya, udah saya gak berpuasa ya, habis sholat subuh saya langsung makan sate, atau ya makan sate, makan lontong atau makan nasi uduk, boleh gak? Ya, boleh gak? Gak boleh ya. Maka safar di sini itu apabila seseorang dia safar sebelum subuh, sebelum terbitnya fajar. Ya. Karena apa? Oke. Kan pesawatnya jam 9. Ya, oke jam 9. Ya. Iya kalau berangkat. Kalau delay misalnya sampai jam 6, apakah hari itu kemudian udah safar, kan sebabnya belum ada. Oke. Okay. Oh nanti kalau di safar muntah, kalau di safar, iya. Maka dia berpuasa. Kalau misalnya tadi ya jam 9 dia naik pesawat. Oke. Okay. Pagi hari dia imsak, dia tetap berpuasa di pagi hari jam 9. Ya. Udah safar, boleh nggak dia dia ini berpuasa? Enggak. Eh boleh nggak dia untuk berbuka? Enggak. Ya ini kaidah. Satu ibadah apabila apabila di dalam ibadah tersebut ada janibul hadar, ada janibul safar, maka yughallab janibul hadar. Ya, seseorang ya, harinya kan tadi kita anggaplah puasa 12 jam kita anggap ya. Ada di harinya yang dia 3 jam tadi kita katakan 3 jam dia hadar, dia dalam kondisi tidak safar, dia dalam kondisi mukim. Kemudian ada nanti 9 jam dia safar. Maka yang mana yang didominankan, dimenangkan? Ghulliba janibul hadar. Yang dimenangkanlah janibul hadar, bahwa di hari itu dia tidak terhitung safar meskipun dia ada safar. Ya. Seperti itu. Ini ya ini sering terjadi salah kaprah. Lantas kapan? Ya misalnya seseorang dia safar jam 4 subuh misalnya dia naik pesawat. Take off-nya jam 4 subuh. Atau dia naik kereta api jam berangkat jam 4 subuh misalnya. Sebelum subuh ya waktu sahur. Ah, boleh nih. Karena apa? Karena di hari itu dia masuk imsak ya, masuk waktu wajib berpuasa, wajib imsak, dia dalam kondisi safar. Ya. Ini yang mudik-mudik, ini fikih ini tuh perlu dipahami dalam hal seperti ini. Jangan sampai tadi ya, jangan sampai berdosa jadinya, ya, berdosa jadinya. Ya, karena dia Pak, karena dia tidak berpuasa di waktu di mana dia wajib berpuasa dan dia tidak punya uzur. Oh, kan tadi ada uzur safar. Enggak, uzur safarnya enggak dianggap dalam hal ini. Karena apa? Karena dia tadi ya di hari tersebut dia ada tadi ya hadarnya, dia ada, dia mukim ada. Faham? Kecuali tadi misalnya seorang dia safar. Safarnya 3 hari naik bis misalnya atau naik kapal ya, dari Jakarta ke Sulawesi naik kapal 3 hari. Hari pertama jam 12 siang dia berangkat. Maka di hari pertama yang jam 12 siang dia berangkat itu dia wajib berbuka. Dia wajib berpuasa. Hari kedua dia kan dah safar tuh. Ah, boleh tuh dia enggak untuk tidak berpuasa. Karena di hari kedua sudah sejak malam sampai paginya dia sudah ya, dia sudah enggak, dia sudah musafir, sehingga apa, dia tidak berstatus mukim, sehingga boleh baginya untuk tidak berpuasa. Wallahu a'lamu bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.